Nah, sekarang kayak mana? Wa amma imaluha mutmarutan. Itu. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa amma imaluha mutmarutan fa ala darbayn. Adapun dia beramal dalam keadaan dia mutmarah, disembunyikan, maka di atas dua jenis, dua bagian. Kenapa bisa dua? Li'anna idmaroha imma ja'izun aw wajibun. Karena dia itu disembunyikan kadang boleh, kadang wajib. Kadang bilang boleh sembunyi, boleh nampak. Kadang juga apa? Wajib sembunyi, tidak boleh nampak. Tidak boleh nampak. Kita lihat kapan boleh, kapan wajib. Fal ja'izu fi masail. Maka yang boleh dalam beberapa masalah. Dia boleh hukumnya dibaca, dihilangkan annya dengan dalam beberapa masalah. Ihdaha salah satunya, antaqa'a ba'da atibin, dia terletak setelah atof. Atif maksudnya huruf atof, ya. Atif maksudnya apa? Huruf atof. Terletak setelah huruf atof masbukun bismin kholis. Dia diawali oleh isim kholis. Kholis dari mana? Belum terangkan. Kalau di fi'il langsung dibilang isim kholis. Isim kholis. Kholis dari apa? Minat takdiri bil fi'ili. Kholis murni dari ditakdirkan dengan fi'il. Artinya tidak bisa ditakwil ke fi'il. Paham gak ini? Kan kadang ada fi'il bisa ditakwil ke mana? Ada fi'il bisa ditalim takwil ke isim. Kan begitu? Kemasdar misalnya, kalau di sini isim syaratnya ini dia dinasob dengan an setelah huruf atof, annya mutmarotan jawazan, diawali oleh isim murni dari ta'wil fi'il. Artinya isim ini tidak bisa diubah kemana? Ke fi'il. Paham kan? Ya, tidak bisa diubah ke fi'il. Kekauli ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, wa makana li basharin. Antum lengkap ayatnya. Di semua cetakan ada makanan li basharin? Ada semua ya? Alhamdulillah. Karena di mutamimah sebelumnya kurang, dia tidak sebutkan semua ayatnya secara utuh. Jadi kadang orang bingung. Ya, kadang orang bingung. Ini mana maksudnya isim kholisnya? Ya, karena di mutamimah sebentar saya akan kasih tahu sampai di mana, mulai di mana dia. Wa makanan li basharin ayyukallimahullah illa wahyan aw mi wara'i hijabin aw yursila rasula. Langsung di situ. Aw yursila rasula. Isim kholisnya mana? Kan begitu. Ternyata di sini ini kan au yursila atop ke sebelumnya. Kan ini ada tiga ini. Wahyan satu, au min waro'i hijab atau pertama, au yursila rasula atau kedua. Ya hamukallah. Ini min waro'i hijab, yursila rasula atau kemana semuanya? Atau kemana? Wahyan. Yang mana wahyan isim kholis. Tidak ada takdir ke fi'il dia. Paham gak ini? Tidak bisa ditakdir ke fi'il. Iya. Rata-rata kalau dibilang isim kholis itu bisa juga dibilang isim jamid. Paham ini? Isim apa? Isim jamid. Kan isim jamid tidak bisa ditakwil ke fi'il. Isim jamid tidak bisa ditakwil ke mana? Ke fi'il. Iya. Jadi, au mi waro'i hijab atau ke wahyan. Au yursila rasula atau ke wahyan. Sekarang kenapa yursila? Itu pertanyaannya. Paham kan? Jawabannya dia dinasab dengan an mutmarotan jawa jawazan. Karena dia setelah atifa. Mana atifanya? Au. Yang dia diatofkan kepada isim kholis. Mana isim kholisnya? Wahyan. Itu harus dipahami itu. Titik pendalilannya. Iya. Fikiru atiman kuru amina sabah binasbiru yursila. Pada bacaan dari orang yang membaca dari kuru asabah dengan dinasab yursila. Paham ya? Kalau dia baca rofa, tidak ada syahidnya. Kalau dia baca rofa. Tapi kalau dia baca nasab, itu dia. Wadhalika bi'itmari an. Demikian itu karena disembunyikan annya. Wa takdir dan takdirnya au an yursila. Paham ya? Wa an wal fi'il ma'tufan ala wahya. An bersama fi'ilnya di situ, keduanya diatofkan kepada apa? Wahyan. Ay wahyan au irsala. Yaitu wahyan atau apa? Irsala. Dari mana lagi kata irsala? Hah? An yursila, karena an itu harfu masdar, bisa menjadikan fi'il membuat bisa membuat fi'il menjadi masdar. Apa masdarnya yursila? Tinggal antum cari apa fi'il madinya yursila. apa fil madhi yursila? Arsala. Karena kalau di doma awalnya pasti apa ala? Paham enggak? Berarti arsala. Arsala apa masdarnya? Irsal. Paham kan? Selesai. Itu dia. Wa wahyan laisa fi takdiril fi'li, dan wahyan tidak dalam takdir fi'il. Paham ya? Walau azhartaan fil kalami la jaza, kalau antum nampakkan an dalam kalam boleh. Wa kada qawlu asy-syair, demikian pula perkataannya penyair, wa lubsu aba'atin wa taqarru 'aini ahabbu ilayya min lubsi syufufi. Mana dia? Wa taqarru 'aini, taqarru. Ya, pertama apakah dia jatuh setelah atifah? Mana atifahnya? Wau. Apakah dia di awal isim kholis? Mana isim kholisnya? Lubsu. Paham kan? Wa takdir wa lubsu aba'atin wa antaqarru aini. Jelas ya? Atsani yang kedua. Yang kedua dari mana ini? Yaitu dinasab dengan an jawa jawazan antaqu abadalamil jar. Kalau dia fi'il itu terletak setelah lamul jar, lam jar yang dinamakan dengan lamu ta'lil. Ya? Lamu jar atau dinamakan dengan lamu at-ta'lil, atau kadang mereka menamakan lamu kai. Ya? Lamu kai. Lamul jar. Sama'un kanat li ta'lil, cuman belum bilang lamul jar supaya lebih umum. Karena kalau kita bilang lamu kai atau lamu ta'lil, pasti untuk ta'lil. Paham gak ini? Sementara lamul jar ini tidak selamanya untuk ta'lil. Ada fungsi lainnya. Ah, sebentar. Sawa'un kanat li ta'lil, sama saja. Apakah lam itu li ta'lil? Untuk menjelaskan illah sebab. Ya? Qauli ta'ala seperti firman Allah ta'ala. Wa anzalna ilaika dzikra. Kami turunkan kepada kamu adzikra. Kitab dan sunnah. Litubayyana linnas. Untuk apa? Apa sebabnya? Litubayyina linnas. Agar supaya kamu menjelaskan kepada manusia. Paham ini? Litubayyina. Ini lamu ta'lil. Fi'il selanya dinasab. Dengan apa? Dengan apa? An mutmarotan. Paham gak ini? Nah, waqaulu ta'ala, demi waqaulihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, inna fatahna laka fatham mubina, liyagfiro lakallahu, liyagfiro. Sungguh, kami telah membukakan untuk kamu dengan pembukaan yang jelas, maksudnya Fathu Makkah ini. Untuk apa? Liyagfiro lakallah, agar supaya Allah mengampunimu. Iya. Ini yang pertama, lamu ta'lil namanya. Aulil akibah. Atau lam di situ bukan untuk menunjukkan ta'lil, tapi menunjukkan akibat. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan apa? Akibat. Iya. Kekuali ta'ala. Seperti firman Allah ta'ala. Kalau tadi lamu ta'lil itu, kalau sebelumnya menunjukkan, kalau setelahnya, kalau sebelumnya adalah merupakan sebab terjadinya setelahnya. Kalau sebelumnya merupakan sebab terjadinya setelahnya, itu lamu ta'lil. Itu lamu ta'lil. Seperti di ayat tadi. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Sebab untuk jelaskan kepada manusia karena telah diturunkan kepadanya apa? Adzikra. Paham? Kalau lamul akibah, yaitu setelahnya, apa yang sebelumnya itu adalah merupakan lawan dari setelahnya. Sebelumnya itu adalah apa? Lawan dari setelahnya. Berbeda. Lihat. Dalam ayat. Kekuli ta'ala. Seperti firman Allah ta'ala. Faltaqotahu alu fir'aun liyakuna lahum aduan wahazana. Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun. Ini Nabi Musa. Allah wahyukan kepada ibunya. Agar supaya Nabi Musa itu di buang sungai. Kemudian diambil oleh keluarga Fir'aun, istrinya. Liyakuna lahum adwa. Kalau kita terjemahkan sebagai lamu ta'lil, agar supaya dia itu menjadi musuhnya. Paham gak ini? Tujuan dia mengambil bukan jadi musuh. Paham gak ini? Supaya jadi apa? Ya penghiburnya sebagai seorang anak. Anak angkat. Tapi ternyata setelah itu adalah lawannya. Jadi supaya jadi apa? Musuhnya. Maksudnya akibatnya jadi bukan agar supaya. Akibatnya dia menjadi musuhnya yang nyata. Paham gak ini? Bukan agar supaya menjadi musuhnya. Masa dia capek-capek ambil supaya jadi apa? Musuhnya. Tidak mungkin. Paham gak ini? Akibatnya dia menjadi musuhnya dan hazana. Menjadi kesedihan bagi Fir'aun sendiri. Dan dia menyesal. Kenapa saya besarkan itu? Makanya kata Ibn Hisham, falla wallamu huna laysat li ta'lil. Lam di sini bukan untuk menjelaskan ta'lil, sebab diambil. Kenapa? Li'annahum lam yaltaqituhu lidzalik. Karena mereka tidaklah memungut, mengambil Nabi Musa itu untuk menjadi musuhnya. Bukan. Innama iltaqatuhu liyakuna lahum qurrata ainin. Setiap lain mereka ambil, mereka pungut. Itu supaya mereka menjadi apa? Penyejuk matanya. Kan dia tidak punya anak. Tidak punya anak. Fakanat akibatuhu ansoru lahum aduwa wa hazana. Maka akibatnya dia menjadi musuh bagi mereka dan kesedihannya. Paham gak ini? Ya? Selesai. Titik. Ini namanya lamu. Al-akibah. Karena bukan sebabnya. Bukan ilahnya. Tapi akibatnya. Paham ya? Yang ketiga. Auza'idah. Bisa juga lam itu lam za'idah. Ini kalau bukan ta'lil, bukan akibah, maka za'idah. Ya? Kalau dia za'idah, dijelaskan ke qouli ta'ala, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Ya? Mereka bilang liyudhiba, di sini bukan untuk ta'lil, bukan juga untuk akibat. Tapi mereka bilang ini hanya zaidah untuk menguatkan makna. Karena maknanya sini tiada lain Allah Subhanahu wa taala ingin menghilangkan. Paham enggak ini? Bukan ingin agar supaya hilang. Paham enggak ini? Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menghilangkan dari kalian ar-rijsa, kotoran wahi ahlal bait. Ahlal bait mansubkan ada huruf nidanya. Ya ahlal bait aslinya. Paham ya? Jadi bukan sini agar supaya kan, tapi enggak ada artinya. Untuk menguatkan maknanya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala ingin menghilangkan ar-rijsa dari kalian wahai ahlul bait. Paham ya? Jadi tidak diartikan seperti yang tadi. Fal filu fi hadzal mawadi. Ya? Sama saja ini tiga-tiganya mau dia. Ini membuat kita tenang nanti. Tidak perlu kita pikirkan apakah dia ta'lil itu secara makna saja atau akibah atau zaidah itu makna. Bacaannya gimana? Ah ini fal fi'il fi hadzal mawadi mansubun. Fi'il pada tempat-tempat ini maksudnya mau dia ta'lil, mau dia akibah atau za'idah, fi'il pada tempat-tempat ini mansub bi'an mutmarotan dengan an yang disembunyikan. Walau udhirat fil kalami la jaza. Seandainya dinampakkan di kalam maka boleh. Selesai ya. Wa kada ba'da kai al jarah. Demikian pula setelah kai. Setelah kai al-jaroh. Ini sudah lewat ya. Kai al-jaroh maksudnya kapan? Kalau tidak diawali oleh lam. Secara lafat ataupun secara takdir. Walau kanal fi'lul ladhi dakhalat alaihi lam makrunan bila. Ini ada dalam contoh penulis. Seandainya fi'l yang dimasukkan oleh lam li digandakan dengan la, wajaba idharu an ba'dal lam. Wajib dinampakkan an setelah lam. Paham kan? Kalau tadi kan boleh nampak, boleh? Boleh nampak, boleh? Sembunyi. Kalau ini, kalau ada setelah lam, setelah li itulah, maka wajib dinampakkan. Sama karena lam, la nafiah. Sama saja apakah setelahnya itulah nafiah, yang bermakna nafi, tidak. Kalati fi qouli ta'ala, seperti yang ada dalam firman Allah Ta'ala, li'alla yakuna linnasi alallahi hujjah. Kan ini kan, supaya tidak ada, maknanya nafi. Sama saja, wajib adalah an, li'an. Paham gak ini? Wajib nampak. Au za'idah, atau lahnya la'abah, za'idah. Tidak ada maknanya. Tidak ada kedudukannya dalam kalam, dia datang untuk menguatkan saja. Kalati fi qouli ta'ala, seperti yang ada dalam firman Allah Ta'ala, li'alla ya'lam ahlul kitab. Di sini, li'an ya'lama, agar supaya ahlul kitab tahu. Bukan agar supaya ahlul kitab tidak tahu. Paham gak ini? La'nya itu adalah la' apa? Za'idah. Paham kan? Tidak diartikan tidak. Jelas? Tidak ada artinya? Tidak. Jelas ini ya? Mubar? Jelas mubar? Yakin? Selesai. Mudah saja ini, masya Allah. Intinya, kapan adalah? Apakah nafi atau apa? Zaidah. Maka annya apa? Nampak. Wajib. Wajib nampak. Ya? Walau kanatillah masbukotan bikaun. Selesai, selesai. Takdirnya tadi. Ai liya alama ahlul kitab. Supaya ahlul kitab tak tahu. Walau kanatillah masbukotan. Sudah berpindah ini. Sekarang sebenarnya kita akan berpindah ke wajib. Ke yang wujuban. Walau kanatillah masbukotan bikaunin. Madi manfi. Kalau seandainya lam itu li diawali oleh kaun, kaun maksudnya kaun siapa? Nggak ada, ada di anu kontrol, sadar. Iya, lihat perhatian yang perkataan penulis rahimahullah ta'ala, walau kana tilam li, li, kalau dibilang lam berarti li, kalau dibilang la berarti apa? La, itu beda tabirnya. Iya, kalau dibilang alam ada mimnya, oh berarti li ini. Iya, kalau lamnya itu, yaitu li, masbukotan bikaun, diawali oleh kaun, kaun itu maksudnya diawali oleh kana. Ya, atau yakunu. Pokoknya yang penting apa? Yang penting apa? Kaun. Sama dengan bilang kemarin itu. Tidak diawali. Diawali oleh kaul duna hurufi. Kaul maksudnya terserah. Kola yakulu kul. Paham kan? Diawali oleh kaul. Kaun maksudnya makana. Kana. Atau yakunu. Sebentar. Madin. Dia madin. Tapi madin di sini bukan madi fi'il madi. Madin di sini itu maknanya madi. Perhatikan baik-baik. Madi maksudnya bukan lafadznya harus fi'il madi. Paham gak nih? Maksudnya madin apa? Hah? Maksudnya madi apa? Makna dari fi'il itu apa? Madi. Paham gak nih? Makanya sebentar belum terangkan. Sama saja apakah lafadznya madi atau memang maknanya. Ya kalau lafadznya madi kan pasti maknanya madi. Atau lapannya bukan madi tapi maknanya apa? Madi. Paham gak ini? Sebentar akan beli ikutkan. Manfi. Madi manfi. Artinya kalau manfi berarti kalau kana makana. Paham gak ini? Makana. Kalau yakun berarti jadi apa? Lam? Lam? Lam yakun. Paham gak ini? Madi manfi. Inilah manfinya. Paham gak ini? Karena fi'il madi, maknanya madi pasti. Yakun, madi atau mudhari? Fi'ilnya mudhari. Tapi kan kalau ada fi'il mudhari kemasukan lam, maknanya apa? Madi. Karena lam apa irobnya? Harfu nafin wa jazmin wa kolbin. Lam. Dia kan harfu nafin, maknanya nafi. Wa jazmin, tugasnya apa? Menjazm. Wa kolbin. Apa maksudnya kolbin? Membalik makna? Mudhari. Tadi mudhari maknanya sedang atau akan. Tapi kalau ada lam, maknanya apa? Lampau. Jelas ini? Ini kan? Jadinya, lam yakun. Madi atau mudhari? Lapanya mudhari. Tapi maknanya apa? Madin. Ini lah bilang tadi. Paham ini? Dia harus diawal oleh siapa tadi? Kaun madin. Lapatnya atau maknanya? Paham gak ini? Ya? Kata beliau rahmatullah ta'ala, wajaba idmaru an. Kalau lamnya lam ini, wajib disembunyikan apa? Annya. Wajib. Sawa'un kanal mudi fil lafdi wal ma'na. Ya? Sama saja kan, apakah dia madi dalam lafaz dan makna sekaligus? Lafaz madi dalam lafaz dan makna sekaligus. Nah, wa makanallahu liu'adzibahum wa anta fihim. Ini namanya kana madi lafaz dan madi maknanya pasti. Au fil ma'na faqat, atau madi dalam makna saja. Contoh lam yakunillah liyaghfira lahum. Jelas ini? Iya. Antum sudah tahu kenapa madi maknanya itu? Karena ada siapa? Karena ada lam. Antum ingat kembali irobnya lam. Insyaallah dipahami. Ya, setelah itu kata beliau rahimallahu taala, wa tusamma hadhihi lamu lamal juhud. Lam ini dinamakan dengan lamul juhud. Jelas ya? Selesai. Wa talaqqasa anna li an ba'da lami salat halat. Maka tersimpulkan bahwasanya untuk an setelah lam ada tiga keadaan. Ini dari uraian tadi ini. Wujubul idmari, wajib annya disembunyikan, wa dzalika ba'da lamil juhud. Dah, demikian itu setelah lamul juhud. Wa wujubul idhar, wajib nampak, wa dzalika idza tarana al fi'lu bila. Demikian itu kalau fi'ilnya bergandengan dengan la. Tadi kan sama saja la nafi atau la zaida. Wa jawazil wajhain, dan boleh dua sisi. Kapan? Wa dzalika fi ma baki. Demikian itu sisanya, yaitu kalau tidak ada la setelahnya, dan kalau tidak ada kaun. Paham gak? Tidak ada apa? Kaun yang manfi. Jelas ini, kalau tidak ada kaun yang manfi, maka nalam yakun. Terus sebelumnya juga ya, setelahnya tidak ada la, maka dia apa? Boleh. Boleh nampak, boleh apa? Boleh nampak, boleh? Tidak. Qala Allah Ta'ala, wa umirna linuslima li rabbil alamin. Lihat, linuslima, tidak ada la setelahnya. Iya, tidak ada la setelahnya. Kemudian tidak ada apa? Sebelumnya tidak ada? Makana tidak ada pula? Lam? Yakun. Jelas ya? Wa qala Ta'ala, wa umirtu li an akuna. Apa maksudnya belum dibahas contoh itu? Ini menunjukkan boleh nampak, boleh sembunyi. Lihat, linus lima dah nampak. Lian akuna nampak. Paham ini? Paham ini? Itu fungsinya dua contoh itu. Kemudian kata beliau rahmallahu ta'ala, walamma dakartu annaha tudmar wujuban ba'da lamil juhud. Tatkala saya sebutkan, bahasanya dia disembunyikan secara wajib setelah lamul juhud, istatrattu fi dzikri baqiyatil masail allati yajibu fiha idmaru an wahi arba. Maka saya langsung mensarde, mengikutkan langsung setelahnya dalam menyebutkan sisa masalah yang wajib padanya disembunyikan apa? An wahi arba. Dan ini ada empat. Ini ada empat tempat. Idaha salah satunya ba'da hatta. Setelah apa? Hatta. Wa'alam. Tapi ingat, hatta tidak selamanya begitu. Kalau di kitab dasar kita langsung bilang, setelah hatta an disembunyikan wujuban. Ya? Kalau di sini ada syaratnya, sudah dijelaskan di sini karena kitab tinggi. Wa'alam ketahuilah, annal fi anna lil fi'li ba'da hatta halatain. Ketahuilah bahasanya untuk fi'il setelah hatta ada dua keadaan. An-nasbu wal jar. Warofa. Ada nasab dan ada rofa. Bisa dua. Inilah nanti yang kita perlu teliti. Kapan di rofa, kapan di nasab. Fa'amma nasbu fasyartuhum. Adapun nasab maka syaratnya. Kaunul fi'ili mustakbalan bin nisbati ilama qoblaha. Keberadaan fi'il itu dia mustakbal. Akan kalau kita lihat sebelumnya. Mustakbal kalau kita lihat apa? Sebelumnya. Ya? Mustakbal kalau kita lihat kapan Imran? Alhamdulillah. Kalau kita lihat sebelumnya. Kata beliau rahmatullah ta'ala, sawa'un kana mustakbalan bin nisbati ila zamani takallum. Sama saja apakah mustakbalnya kalau dilihat waktu dia berbicara? Waktu berbicara aula atau enggak. Paham ini? Bukan dilihat dari waktu berbicaranya. Lihat dulu, fal awal, maka yang pertama. Maksudnya? Maksudnya yang pertama dilihat dari waktu berbicaranya. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, lanna baruha alaihi akifin hatta yarji'a ilaina Musa. Berkatanya kaumnya Musa, kami akan terus menerus itikaf di sini sampai kembali kepada kami Musa. Kapan kembali Musa? Setelah mereka berbicara. Kan mereka bilang, ya, dilihat dari kembalinya Musa dan waktu mereka berbicara, berarti kembalinya Musa setelah mereka berbicara. Paham gak ini? Berarti akan. Kenapa dibilang seperti ini? Karena masalahnya kalau kita melihat diturunnya ayat ini, itu sudah terjadi sebelumnya, bukan setelahnya. Iya kan? Ayat ini kan turun kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah terjadi itu masalah. Tapi kita lihat akannya kapan? Lihat akannya apa? Lihat dari pembicaraannya itu kapan mereka berbicara kepada Musa. Paham gak ini? Bukan dilihat dari waktu turunnya ayat. Iya, ini kata belum. Makanya di sini pas. Fa inna ruju'a Musa alaihi salatu wassalam mustaqbalun. Sungguhnya kembalinya Musa alaihi salatu wassalam itu mustaqbal akan. Binisbati ilal amroini jami'a. Dilihat dari dua perkara itu seluruhnya. Maksudnya bahkan di luar dilihat dari dua perkara ini. Dilihat dari waktu berbicara dan dilihat dari dilihat dari waktunya berbicara, iya, setelahnya. Dilihat dari waktu, bukan berbicaranya, kejadiannya, akan juga, sama semuanya. Paham ini? Dua perkara langsung dia. Watani, yang kedua. Yang kedua, apa yang kedua ini? Bukan dilihat dari waktu berbicaranya, tapi dilihat dari kejadiannya. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, wazulzilu hatta yakular rasul. Mereka digoncang sampai berucap Rasul itu. Sampai Rasul itu berkata. Kapan Rasul bilang? Lihat penjelasan penulis. Lianna qala Rasul wa in kana madian binisbati ila zamanil ikhbar. Karena ucapan Rasul itu walaupun itu telah berlalu dilihat dari waktu penyabarannya, ilahna mustaqbal binisbati ila zilzalihim. Nah, ketika dia ucapkan kapan? Kan bukan akan, itu telah terjadi. Paham ini? Tapi ucapan Rasul itu kapan terjadi? Setelah terjadi apa? Zilzal. Betul enggak? Jadi bukan dari ucapannya dilihat, tapi dilihat dari apanya? Bukan dari ucapannya, tapi dilihat dari ucapan itu terjadi kapan? Paham enggak ini? Kan mereka dizilzal, diuji, digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai berkata Rasul. Dilihat dari kejadian zilzal, ucapan itu terjadi setelahnya. Paham gak ini? Bukan dilihat dari ucapannya. Kalau ucapannya setelah itu, bukan akan. Paham kan? Ucapannya setelah terjadi. Seharusnya kan ucap dulu baru terjadi. Terjadi kan seharusnya begitu. Kejadian itu terjadi setelah dia berucap. Itu kalau kita lihat berbicara. Tapi ini kan bukan dari pembicaraannya dilihat. Kejadiannya sebelumnya sudah terjadi, baru Rasul bilang. Paham gak ini? Kalau kita lihat pembicaraannya telah berlalu. Tapi kalau kita lihat pembicaraan itu terjadi, itu setelah terjadi zilzal. Paham gak ini? Terjadi ujian itu. Jelas kan? Jelas ya? Nah itu, intinya sama-sama akan. Iya? Sama-sama akan. Jelas ya? Selesai. Ini syarat pertama. Ya, dilihat dari ucapannya atau tidak. Wali hatta allati yantasibul fi'il ba'daha ma'naya. Kemudian setelah itu beliau selipkan maknanya. Dan untuk hatta yang ternasabkan fi'il setelahnya ada dua makna. Fatarotan takunu bima'na kai. Kadang dia bermakna kai ini membantu kita kalau dalam terjemah. Kadang dia bermakna kai, apa artinya kai? Illa, agar supaya, ta'lil. Agar supaya. Wadhalika idza kana ma qablaha illatun lima ba'daha. Demikian itu kalau sebelumnya adalah sebab terjadinya setelahnya. Jadi kalau sebelumnya merupakan sebab terjadinya setelahnya, maka diartikan agar supaya. Seperti ini, aslim hatta tadkhulal jannah. masuklah kamu Islam agar supaya kamu masuk ke dalam surga. Siapa masuk surga? Kenapa? Kapan? Sebab dia masuk surga apa? Karena Islam. Berarti Islam sebab terjadinya apa setelahnya. Jelas ini. Jadi antum terjemahkan di sini bukan masuklah Islam sampai kamu masuk surga. Paham? Bukan. Terjemahannya masuklah Islam agar supaya kamu masuk surga. Wa taratan takunu bi ma'na ila. Dan kadang dia bermana ilah hingga. Iya. Kita bilang sampai kamu. Iya, hingga ujung darinya. Wadhalika idza kana ma ba'daha ghoyatan lima qablaha. Masya Allah. Demikian itu, kalau apa setelahnya merupakan ujung dari apa yang sebelumnya. Paham kan? Karena makna ilah ghoyah. Antum bilang, dhahabtu minal baiti ila suki. Saya pergi dari rumah ke pasar. Artinya ujung perjalanan antum di mana? Di pasar. Paham itu ilah? Demikian pula hatta. Contoh, lan kaqouli ta'ala lan nabruha alaihi akifin hatta yarji'a ilaina Musa. Kami akan terus di sini itikaf sampai kembali kepada kami apa? Musa. Sampai di sini, bukan agar supaya Musa kembali kepada kami, bukan. Kapan mereka berhenti itikaf? Kapan mereka berhenti itikaf? Kalau Musa kembali, itu ujungnya. Paham Ahmad? Itu ujungnya. Waka kaulika la asironna hatta tatlu asyams. Saya akan berjalan hingga matahari terbit. Bukan agar supaya matahari terbit. Apa hubungannya antum dengan matahari? Bukan juga keluarga dekat, bukan keluarga jauh. Paham kan? Iya. Bukan itu. Bukan saya berjalan supaya matahari terbit. Bukan. Tapi saya berjalan, saya akan berjalan hingga matahari terbit. Wa qad tasluhu lil ma'nayan ma'an. Masya Allah. Kadang cocok untuk dua makna sekaligus. Bisa antum terjemahkan bermakna kai, bisa juga antum terjemahkan bermakna ila. Bisa. Seperti firman Allah Ta'ala, kakulih Ta'ala, faqatilu lati tabagi hatta tafi'a ila amrillah. Maka perangilah orang yang melampaui batas agar supaya mereka kembali kepada perintah Allah. Satu. Mana yang kedua? Perangilah orang-orang yang melampaui batas hingga mereka kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Bisa dua. Yahtamilu ayakun al-ma'na kaita fi'a au ila an tafi'a. Ihtimal maknanya kaita fi'a atau ila an tafi'a. Ihtimal. Ya. Wa nasbu fi hadhil mawadi wa ma asbahaha, dan nasab pada tempat-tempat ini dan apa mirupanya bi an mutmarutan ba'da hatta hatman. Dinasab dengan an yang disembunyikan setelah hatta hatman secara wajib. Hatman maksudnya wujuban. Iya? Disembunyikan secara setelah hatta secara apa? Hatman. Apa arti hatman? Wujuban. La bi hatta nafsiha, bukan dengan hatta itu sendiri, hati-hati. Bukan dengan hatta. Paham? Nah, ini berbeda dengan pendapatnya orang Kufa. Yang mereka mengatakan dinasab dengan hatta, bukan. Khilafan lil kufiyin, berbeda dengan orang-orang Kufa. Li'annaha qad amilat fil asma al jarro. Kenapa? Karena dia telah beramal pada isim dengan amalan apa? Jar. Tidak mungkin amil itu ada dua. Bilang hatta alat penasab juga hatta alat penjar. Paham? Dua-duanya jar. Mau dia masuk pada isim, masuk pada fi'il, dia tetap huruf jar. Makanya kok kalau dia huruf jar, makanya kita bilang apa? Dia tidak masuk pada fi'il. Wajib ada siapa? Wajib ada apa? An, karena dia huruf jar. Karena kalau tidak ada huruf jar, bahaya. Ya? Nanti dia fi'il di jar dengan huruf, masukkan, kemasukan huruf jar. Ini tidak bisa. Ya. Qauli ta'ala hatta matla'il fajri. Lihat. Masuk huruf jar. Masuk hatta. Hatta hinin. Masuk. Falau amilat bil af'al an-nasbah. Kalau seandainya dia beramal dalam fi'il nasab, lazim ayakuna lana amil wahid, akan mengharuskan bagi kami, bagi kita amil wahid, memiliki satu amil. Tarot, ya'malu tarotan fil asma wa tarotan fil af'al. beramal kadang di fiil, beramal kadang di isim, beramal juga kadang di fiil. Wa hadza la nadhira lahu fil arabia. Ini tidak ada wujudnya dalam bahasa Arab. Ya? Tidak ada dalam bahasa Arab. Tidak ada dalam bahasa Arab. Ada satu amil yang ada satu amil beramal pada isim juga beramal pada apa? Fiil. Nada. Kalau dia beramal pada isim, sudah itu saja. Sebagaimana yang beramal pada fiil, itu juga tidak bisa beramal pada isim. Selesai ya? Selesai. Masih ada tentang hatta, yaitu rofaknya. Insya Allah kita lanjutkan besok. Saya punya dari ini selamat.